بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi At-Ta'ifati Najiyati Al-Mansurah karya Al-Syeikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita masih membahas pembahasan-pembahasan yang terkait dengan iman terhadap para nabi dan para rasul, yang itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman. Lebih khusus di sini kita akan membaca soal jawab yang ke-94, yaitu pertanyaan tentang siapakah ulul azmi dari para rasul, dan mungkin kita juga akan baca beberapa soal jawab berikutnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah ketahui bahwa para nabi dan para rasul yang Allah utus, jumlah mereka cukup banyak, bahkan sangat banyak, seperti yang kita nukilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi mereka berjumlah mi'ah alaf wa ishrun alaf, 120,000 itu para nabi. Kemudian di antara mereka adalah para rasul yang jumlah mereka adalah 313, 313, ya. Jadi mereka jumlah yang cukup banyak. Nah, di sini lebih khusus lagi, dari para rasul itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Nah, dari para rasul yang 313 itu ada yang lebih pilihan lagi. Yang lebih pilihan lagi yaitu yang disebut dengan ulul azmi. Nah, pertanyaan yang dilontarkan di sini oleh Syekh rahimahullah, man hum ulul azmi minar rusul? Siapakah ulul azmi dari para rasul? Ya, man hum ulul azmi minar rusul? Siapakah ulul azmi dari para rasul? Nah, sebelum kita menjawab atau baca jawaban itu, terlebih dahulu apa maksud daripada ulul azmi? Ya. Ulul azmi kalau secara bahasa, ulu itu artinya yang memiliki. Ulu artinya orang-orang yang memiliki. Al-azmi artinya tekad yang kuat. Ya, secara bahasa bermakna seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibn Abbas zawu al-hazmi, wa qala ad-Dhahhak zawu al-jiddi was-sabri. Ya. Jadi tafsir daripada Ibn Abbas, ulul azmi itu sama dengan ulu zawu al-hazmi. Ya, antum perhatikan kalau al-azmi dengan ain, ya kan, azmi. Tafsiran Ibn Abbas dengan ha, ulu al-hazmi. Al-hazmi itu maknanya juga mirip dengan al-azmi. Jadi tekad, ya. Keteguhan dalam suatu tekad. Ya. Jadi bukan orang yang apa? Gampang berubah pendapat, bimbang, ragu-ragu, tidak mantap. Nah, itu al-hazmi tidak seperti itu. Kalau al-hazm, ya, tekad yang kuat, kokoh, mantap, ya, tidak bimbang atau ragu-ragu atau apa, ya, lemah. Nah, begitu. Itu kurang lebih makna al-hazm. Wa qala ad-Dhahhak, al-Imam ad-Dhahhak juga menjelaskan maksud daripada ulul azmi artinya zawu al-jiddi was-sabri. Orang-orang yang memiliki al-jidd. Al-jidd itu keseriusan. Ya. Orang-orang yang memiliki al-jidd, keseriusan, was-sabr, dan kesabaran. Jadi wallahu alam, yang dimaksud di sini kan mereka para rasul tertentu. Ya, sehingga para rasul yang disebut dengan ulul azmi ini tadi kita sebutkan lebih pilihan lagi. Para rasul secara umum sudah merupakan pilihan-pilihan, ya. Orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para rasulnya. Nah, dari para rasul dipilih lagi orang-orang yang disebut dengan ulul azmi. Nah, mereka ini betul-betul para rasul yang kokoh, tangguh, ya, sabar mereka lebih daripada yang lain, keseriusan, keteguhan lebih daripada para rasul yang lain. Dan bila kita perhatikan nanti dari nama-nama ulul azmi, ya, memang dari kisah-kisah mereka menunjukkan ujian-ujian mereka sangat besar. Yang mereka hadapi dari umat itu, ya, tidak mudah. Dihadapi oleh mereka di samping umat sendiri, juga umat yang masih belum Islam. Ya, bahkan di antara mereka harus melakukan peperangan melawan orang-orang kafir itu. Nah, inilah yang dari sana tampak al-azm dan al-hazm, al-jid dan al-sabr. Tekad yang kuat, kekokohan, keteguhan, kemantapan. Begitu pula keseriusan dan kesabaran mereka, para rasul yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan ulul azmi. Nah, siapakah ulul azmi? Dijawab oleh Syekh Naam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, hum khamsatun, mereka itu ada lima. Zakarahumullahu azza wa jal ala infiradihim fi mawdi'ain min kitabih. Zakarahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka itu azza wa jal ala infiradihim secara tersendiri fi maudhi'aini, di dua tempat, min kitabihi, dari kitabnya. Nah, ini dalam ayat disebut di dua tempat. Ya. Al-maudhi'ul awwal, tempat yang pertama, fi surat al-ahzab, pada surat al-ahzab, wa huwa qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha khazna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Nah, ini pada ayat yang ketujuh dari surat Al-Ahzab. Artinya, wa id akhadna, dan ingatlah tatkala kami mengambil minan nabiyyin, dari para nabi itu, mitsaqahum, perjanjian mereka. Wa minka, dan juga darimu. Wa min Nuhin, dan dari Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Ibrahim. Wa Musa, dan dari Musa. Wa Isa ibn Maryam, dan juga dari Isa ibn Maryam. Nah, inilah yang kemudian tadi disebut dengan ulul azmi. Kalau begitu, dari ayat ini lebih khusus Allah menyebut nama-nama itu, ya. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihim salawatullah wassalamu. Ya. Itu lima para rasul yang disebut ulul azmi. Al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua. Tempat yang kedua, fi surati syura, pada surat asy-syura, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala pada surat asy-syura ayat 13, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Artinya, syara'a lakum min ad-din, Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama, ma wassa bihi Nuha, yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, walladzi awhayna ilaik, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah padanya. Nah, jadi pada surat Asy-Syura ini yang ke-13 juga Allah menyebut nama-nama para nabi dan para rasul itu. Ya, dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal mensyariatkan untuk kalian agama, ya, yang itu diwasiatkan oleh, yani Allah Azza wa Jal kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, ini empat dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Kemudian Nabi kita Muhammad, lakum, syara'a lakum, Allah mensyariatkan kepada kalian melalui siapa? Ya, melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi inilah para nabi dan para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Adapun sebutan ulul azmi, ya, tersebut pula di ayat, ya, yang lain, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau. Ya, ini perintah kepada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari para rasul. Nah, dari ayat itu juga tampak, ya, tampak bahwa keistimewaan ulul azmi diantaranya pada apa? As-sabr, kesabaran. Karena di sini disebutkan apa? Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Nah, jadi perilaku kesabaran ini menjadi suatu keistimewaan pada ulul azmi. Makanya tadi kita sebutkan bahwa Al-Imam Dhahhak rahimahullah menafsirkan ulul azmi yakni zawu al-jiddi was-sabri. Ya, mereka para rasul yang memiliki keseriusan dan kesabaran, yakni yang lebih dibanding para rasul yang lain. Ya. Apa yang disebutkan oleh siapa? Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dari para nabi dan rasul yang disebut ulul azmi mengambil dari waktu itu juga merupakan penjelasan ulama kita terdahulu. Di sini diriwayatkan di antaranya dari Ibn Abbas, ya, saya nukilkan. Qala Ibn Abbas wa Qatadah, al-Imam al-Mufassir Ibn Abbas, Imamul Mufassirin. Ibn Abbas wa Qatadah dan Qatadah mengatakan hum, mereka itu Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ashabus syara'i' fahum ma'a Muhammadin khamsatun alaihimus salatu wassalam. Nah, ini tafsiran dari Ibn Abbas, ya, atau penjelasan dari beliau tentang siapakah ulul azmi. Kata beliau, saya ulangi, qala Ibn Abbas wa Qatadah hum, mereka adalah Nuhun wa Ibrahim dan Ibrahim wa Musa dan Musa wa Isa dan Isa ashabus syara'i, para pemilik syariat-syariat, ya. Jadi mereka ini kan para nabi yang Allah utus dengan syariat-syariat masing-masing mereka. Makanya disebut ashabus syara'i. Sebagian para nabi syariatnya mengikuti nabi sebelumnya. Adapun mereka ini ya memang para pemilik syariat-syariat yang khusus bagi mereka. Ya. Ashabus syara'i fahum ma'a Muhammadin, maka mereka itulah bersama Muhammad. Khamsatun, lima. Jadi lima nabi dan rasul yang disebut ulul azmi. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau Ma'alim At-Tanzil. Kemudian sebagian ulama, ya, sekedar untuk tambahan ilmu, tambahan faedah, sebagian ulama berpendapat ulul azmi itu ya semua rasul yang Allah utus. Ya, semua rasul yang Allah utus yang disebut ulul azmi. Ini sebagian pendapat, ya. Tentu pendapat yang pertama lebih kuat. Kenapa? Karena nampak ulul azmi itu punya keistimewaan khusus. Karena Nabi diperintahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi. Jadi Nabi diperintahkan untuk mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh ulul azmi. Ya. Dari para rasul, yakni yang sebelum beliau. Jadi tampak di sini bahwa di situ ada keistimewaan, ada kelebihan, ya, dibanding Nabi dan rasul yang lain. Makanya pendapat ini lebih kuat. Walaupun tadi kita katakan secara makna ya, memang seperti pendapat kedua ini, yaitu di sini adalah pendapat Ibnu Zaid, ya. Ibnu Zaid mengatakan, qala Ibnu Zaid, kullur rusul kanu ulil azmi, kanu uli azmin. Kullur rusul kanu uli azmin. semua rasul itu ya ulul azmi. Nah, ini tinjauannya dari sisi bahasa, ya. Ya betul memang tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kemudian tidak punya azm. Tidak punya sifat azm, hazm. Ya, tidak ada. Semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal punya tekad yang kuat, yang kokoh, kesabaran, ketangguhan, semuanya begitu. Makanya dari sisi makna, ya memang benar. Kata beliau, kullu ar-rusul kanu uli azmin. Semua para rasul itu orang-orang yang punya tekad yang kuat. Lam yab'atsillah nabiyan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa kana dza azmin, kecuali dia seorang yang punya tekad wa hazmin dan ketangguhan wa ra'yin dan akal yang kuat wa kamali aqlin, kesempurnaan yang kesempurnaan akal. Ya. Wa hazmin wa ra'yin wa kamali aqlin. Ya, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan ulul azmi. Kemudian kita beralih kepada masalah berikutnya, ya, pertanyaan yang ke-95. Soal man awwalur rusul? Man awwalu ar-rusul? Siapakah rasul yang pertama? Ya. Siapakah rasul yang pertama? Jawabnya awwaluhum ba'dal ikhtilaf Nuhun alaihi salam. Yang pertama dari para rasul itu adalah Nuh alaihi salam. Ini setelah terjadi ikhtilaf, perselisihan di tengah umat manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ, dan kepada para nabi setelahnya. An-Nisa 163. وَقَالَ تَعَالَى, dan juga Allah Ta'ala berfirman, كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ wal ahzabu min ba'dihim. Kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka itu kaum Nuhin, kaum Nuh, wal ahzabu min ba'dihim, dan al ahzab, kelompok-kelompok setelah mereka. Ya. Nah, jadi pembahasan kita sekarang terkait dengan rasul yang pertama. Ya, kalau nabi yang pertama jelas ya, Nabi Adam. Itu jelas nabi yang pertama. Namun yang sedang dibahas ini bukan nabi yang pertama, tapi rasul yang pertama. Man awwalu ar-rusul? Siapakah rasul yang pertama? Ya. Seperti yang kita dengar tadi bahwa Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan bahwa yang pertama setelah ikhtilaf. Nah, ini kalimat ini perlu sekali diperhatikan ya. Awwaluhum ba'dal ikhtilaf. Yang pertama dari para rasul setelah terjadi ikhtilaf, perselisihan ya, adalah Nuh alaihissalam. Adalah Nuh alaihissalam. Baik. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan dasar dari jawaban tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Ya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dih dan para nabi setelahnya. Nah, di sini ada isyarat ya. Memang di sini tidak begitu sharih, tidak begitu tegas, tidak begitu jelas. Namun di situ ada isyarat. Di mana apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Ya. Dan para nabi setelahnya. Jadi di sini ada isyarat bahwa Nuh itu yang pertama dari para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Kalau nabi sekedar nabi dalam arti ya bukan rasul, kita tahu bahwa Nabi Adam sudah ada, beberapa nabi setelah Nabi Adam juga ada. Ya. Tapi mengapa di sini disebut Nabi Nuh kemudian nabi-nabi setelahnya? Ini ada isyarat bahwa beliaulah ya rasul yang pertama diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ayat berikutnya, kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzab min ba'dihim, telah mendustakan setelah mereka itu, sebelum mereka itu kaum Nuh dan para ahzab, kelompok-kelompok setelahnya. Jadi mulai di situ terjadi pendustaan ya, pengingkaran itu di zaman itu Nabi Nuh, yang kemudian Allah utus beliau untuk memperbaiki. Nah, itu semua adalah isyarat-isyarat bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Namun di sana sungguhnya ada dalil yang lebih jelas, namun di hadis nabi, bukan dalam ayat. Ya. Di mana di hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis asy-syafa'atul udhma. Di rangkaian hadis asy-syafa'atul udhma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di situ terdapat suatu kalimat yang begitu jelas. Ya. Saya nukilkan di sini kalimat tersebut. Walakin i'tu Nuhan. Walakin i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahullahu awwala rasulin ba'athahullahu fayatunahu. Nah, ada kalimat seperti itu. Walakin i'tu Nuhan. Tapi datangilah Nuh. Awwala rasulin, dia adalah awal rasul. Awwala rasulin, ini jelas sekali ya. Awal rasul. Ba'atsahullah, yang Allah utus. Fayatunahu, maka mereka pun mendatangi beliau. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, seperti yang tadi disebutkan, ini hadis asy-syafa'atul udhma, hadis ini cukup panjang ya. Menceritakan manusia di padang mahsyar yang mereka telah merasakan bagaimana payahnya di padang mahsyar dengan panas yang luar biasa. Lalu mereka mendatangi para nabi, para rasul untuk minta disyafaati. Artinya agar dimintakan oleh para rasul itu kepada Allah. Agar segera diberi keputusan. Datang kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam. Beliau minta uzur. Dalam arti beliau merasa tidak pantas untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk umat manusia ketika itu. Maka disitulah kemudian mereka mengatakan, walakin i'tu Nuhan. Ya, atau pesan Nabi sebelumnya. Tapi datangilah Nuh awwala rasul. Rasul yang pertama. Ya. Yang diutus oleh Allah SWT. Maka mereka pun datang. Nah, ini menjadi dalil yang sangat jelas dalam bab ini bahwa Nabi Nuh merupakan rasul yang pertama. Namun di sini ada hal yang perlu dicermati. Tadi telah saya sebutkan dari ungkapan Syekh Hafidz bin Ahmad bahwa awwaluhum ba'dal ikhtilaf. Ini adalah rasul pertama setelah terjadi ikhtilaf, perselisihan di tengah manusia. Perselisihan apa maksudnya? Perselisihan yakni ya mulai perpecahan ya antara orang yang bertauhid dengan yang syirik. Ya. Ya, sepertinya banyak ada yang ngobrol ini. Enggak tahu yang di atas ada yang ngobrol apa tidak. Semau, dengarkan. Baik. Tadi saya katakan bahwa penjelasan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah bahwa awal rasul yang dimaksud di sini ba'dal ikhtilaf, setelah terjadi perselisihan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah munculnya orang-orang yang musyrik. Ya, seperti yang kita tahu terjadi kesyirikan pertama kali di kaum Nabi Nuh. Yani sebelum Nabi Nuh diutus ya. Artinya kaum yang disitulah Nabi Nuh diutus. Sebelum diutusnya Nabi Nuh mulai terjadi. Orang-orang soleh yang meninggal kemudian dibuat patung-patung mereka. Kemudian diibadahi. Ya, antum tahu insya Allah itu pelajaran di kitab Tauhid ya. Diibadahi sampai akhirnya terjadilah peribadatan kepada selain Allah. Disitulah awal mula terjadi kesyirikan. Nah, disitulah pertama kali Allah utus seorang rasul setelah terjadi ini semua. Karena sebelum ini, umat semuanya bertauhid. Umat semuanya, ya, akidahnya lurus. Nah, setelah terjadi syirik, di masa itu Allah utus Nabi Nuh untuk mengajak kembali mereka untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Nah, inilah yang kemudian disebut bahwa Nabi Nuh pertama kali diutus sebagai rasul. Nah, maka di sini kemudian muncul pertanyaan kita, ya kan? Nah, kalau Nabi Adam bagaimana? Dia rasul atau bukan? Nabi Adam rasul atau bukan? Boleh apa tidak kalau kita katakan rasul yang pertama ya Nabi Adam. Nabi yang pertama ya Nabi Adam. Bisa atau tidak seperti itu? Nah, sebagian penjelasan ulama di sini insyaallah saya akan nukilkan ucapan Syekh bin Baz rahimahullah, intinya bahwa bisa dikatakan begitu. Jadi Nabi Adam juga rasul. Sehingga kalau dikatakan Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi Adam, ya betul. Benar. Terus yang tadi, Nuh gimana? Nah, ini. Tadi saya sudah katakan, perlu dicermati kata-kata ba'da al-ikhtilaf, setelah terjadi perselisihan. Jadi, Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi Adam. Ya, berjalan umat itu di atas tauhid semuanya, muncul kesyirikan, maka Allah utus Nabi Nuh untuk memperbaiki. Ah, jadi Nabi Nuh adalah rasul yang pertama setelah terjadi ikhtilaf. Ya. Insyaallah bisa dipahami hal ini. Ya, jadi kalau tadi kita lontarkan pertanyaan apakah Nabi Adam rasul? Kita katakan juga iya. Ya, rasul yang pertama di umat manusia ya bapak mereka. Bapak semua manusia, Nabi Adam. Cuma di situ belum terjadi ikhtilaf. Setelah terjadi ikhtilaf, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, qala Ibnu Baz Syekh bin Baz rahimahullah, awwalur rusul ila ahli al-ardi ba'dama waqa'a asy-syirku fiha huwa Nuhun. awalur rusul, yang pertama dari para rasul, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ba'dama waqa'asyirku, setelah terjadi kesyirikan. Fiha, di bumi itu, huwa nuhun, adalah Nuh. Ya. Adalah siapa? Nuh. Mislu ma qala Adam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam sendiri. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Yang mengatakan Nabi Adam sendiri. Mislu ma qala Adam, seperti yang dikatakan Nabi Adam. I'ti awwala rasul arsalahullah. Nah, ini kutipan dari hadis apa? Syafaat tadi. Beliau sebutkan mungkin dengan lafaz yang lain, ya, atau dengan makna. Kata beliau bahwa Nabi Adam mengatakan kepada umat manusia ketika itu, i'ti awwala rasul, datangilah rasul pertama. Arsalahullah, yang Allah utus, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ya'ni, nah ini penjelasannya Ibn Baz juga, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ya'ni ini maksudnya, ba'da ma waqa'a syirku, setelah terjadi kesyirikan. Ya, jadi awal rasul, rasul pertama itu, ya'ni ba'dama waqa'a syirku, setelah terjadi kesyirikan. Ya, titik. Kemudian beliau lanjutkan. Amma Adam, adapun Nabi Adam. Fahuwa rasulun wa nabiyyun. Amma Adam, fahuwa rasulun wa nabiyyun. Adapun Adam, maka dia adalah rasul dan nabi. Amma Adam fahuwa rasulun wa nabiyyun. Adapun Adam, maka dia adalah rasul dan nabi. Bin nisbati ila nafsihi wa dhurriyatihi. Bin nisbati ila nafsihi wa dhurriyatihi qabla wuku'i syirki. Adapun Adam adalah nabi, rasul dan nabi, dikaitkan atau terhadap gitu ya, terhadap dirinya dan keturunannya. Binisbati ila nafsi wa dzurriyyatihi, terhadap dirinya dan keturunannya. Qabla wuqu'i syirki, sebelum terjadinya kesyirikan. Qabla wuqu'i syirki, sebelum terjadinya kesyirikan. Ya. Yeah. Nah, ini jelas ya penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, dengan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kita terjawab, ya. Nah. Baik. Setelah ini dan kaitannya dengan tadi ikhtilaf, maka kita akan beralih kepada pertanyaan berikutnya. Dan ini tadi jawaban-jawaban terkait dengan rasul yang pertama, terkait dengan ulul azmi, sesungguhnya sangat terkait pula dengan perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Apa sih sesungguhnya perbedaan antara nabi dan rasul? Sepertinya pernah kita bahas waktu itu. Alhasil, insyaallah mungkin kalau memang perlu diulang kembali atau kita saat itu belum menjelaskan, bisa kita jelaskan berikutnya insyaallah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada soal jawab berikutnya, yaitu soal jawab yang ke-96. Dan ini sangat terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Soal, mata kana al-ikhtilaf? Kapan terjadi perselisihan? Ya. Mata kana al-ikhtilaf? Kapan terjadi perselisihan? Ya. Nah, tadi disebut bahwa Nabi Nuh diutus setelah terjadi ikhtilaf. Nah, kapan terjadi ikhtilaf itu? Jawab, Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jawabannya adalah Ibnu Abbas mengatakan kana baina Nuhin wa Adam 10 qurunin. Adalah antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu ada 10 qurun. Ya, 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua mereka itu di atas syariat yang benar. Fakhtalafu, lalu mereka berbeda pendapat, artinya di sini berselisih karena ya terjadinya kesyirikan itu. Faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi mubasysyirin sebagai para pemberi kabar gembira, wa mundzirin dan sebagai para pembawa peringatan. Surat Al-Baqarah 213. Ya. Nah, jadi demikian penjelasan ringkas dari Syekh Hafidz Al-Hakim rahimahullah. Ya, sedikit kita jelaskan juga bahwa memang terjadi ikhtilaf, dan tadi kita sebutkan bahwa ikhtilaf ini bukan ikhtilaf kayak ya kita beda pendapat cara pandang, ya pendapat fikih, bukan. Tapi tadi kita sebutkan ikhtilaf yakni perbedaan karena terjadinya syirik. Muncul orang-orang yang melakukan kesyirikan, mengibadahi berhala-berhala. Sementara ajakan para nabi dan para rasul adalah ibadah hanya kepada Allah. Nah, disitulah ya terjadi ikhtilaf, dalam arti ya perbedaan dalam akidah dan keyakinan. Nah, ini kapan terjadinya? Disebutkan bahwa ini terjadi ya di masa di mana di situ diutus kemudian Nabi Nuh alaihissalam ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara kaum yang diutus padanya Nabi Nuh dengan Nabi Adam, kata Ibn Abbas, 10 qurun. 10 qurun, 10 generasi. Ya. Nah, disebutkan pada ayat Al-Qur'an ya. Pada surat Al-Baqarah itu 213 ya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Nah, ini. Kana an-nas, dulu manusia itu satu umat. Nah, apa yang dimaksud satu umat? Akidah mereka satu. Ini dikatakan Ibn Abbas. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua itu di atas syariat yang benar. Jadi, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu umat. Yakni semuanya di atas syariat yang benar. Semuanya di atas tauhid. Kulluhum ala tauhid. Semuanya di atas tauhid. Semuanya benar akidahnya. Ya. Maka di sebagian bacaan disebut fakhtalafu, lalu kemudian mereka beda pendapat. Yani tadi bukan pendapat-pendapat cara pandang, tapi akidah mereka. Ya, terjadi syirik. Sehingga di sini terjadi pertentangan antara tauhid dan syirik. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Wa anzala ma'humul kitab. Maka Allah utus para nabi memberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Ya. Nah, jadi disitulah terjadi kesyirikan-kesyirikan itu. Ya. Mungkin kita ingat ya di pelajaran kitab Tauhid itu ya orang-orang soleh yang mereka dahulunya menjadi para panutan umat wafat. Ya, yang itu telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla nama-namanya di surat Nuh, ya kan? Orang-orang musyrikin menyebut, ya, la tadarunna alihatakum, wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghutsa, wa ya'uqa, wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan siapa? Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Ini nama-nama ini. Nama-nama apa? Nama-nama siapa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, mereka ini adalah kanu rijal salihin. Mereka itu adalah orang-orang saleh. Kanu rijalan salihin. Famatu, lalu mereka itu wafat. Ya. Setelah mereka wafat, banau ala kuburihim tamatsil. Mereka bangun di kuburan mereka patung-patung. Jadi disebutkan bahwa mereka itu waktu meninggalnya tidak berjauhan. Waktu meninggalnya berdekatan. Sehingga umat ketika itu betul-betul merasa kehilangan. Ya. Bagaimana kehilangan para ulama? Ya, sedih sekali. Kayak kita misalnya di zaman sekarang mendengar berita Syekh bin Baz meninggal. Waduh, sedihnya. Mendengar Syekh Al-Albani wafat. Mendengar Syekh bin Utsaimin wafat. Ya. Dan subhanallah juga berdekatan saja wafatnya para ulama itu. Jadi umat itu merasa betul-betul kehilangan. Nah, subhanallah ketika itu ya ilmu masih ada, kemudian mulai hilang. Ilmu mulai apa? Hilang. Mulai beriring dengan waktu ya, terlupakan. Nah, mereka bangun bangunan-bangunan itu, patung-patung itu. Nah, semakin ilmu itu hilang, bisikan syaitan juga semakin kuat bersamaan dengan hilangnya ilmu. Dibisikan supaya disembah, diibadahi. Karena dulu nenek moyang kalian juga mengibadahi patung-patung itu. Nah, disitulah terjadi syirik. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh supaya mengembalikan. Ini terjadi khilaf di sini. Yang bertauhid tetap ada. Makanya yang ikut Nabi Nuh ya ada, walaupun tidak banyak. Dan mungkin kisah Nabi Nuh, ya, kalau kita ingat kembali bagaimana yang tadinya mereka bertauhid menjadi syirik, ya, dan ketika menentang Nabi Nuh luar biasa penentangannya, kan? Menghina, mengejek, ya, memusuhi. Jadi bukan sekedar apa namanya akidah mereka melenceng kemudian masih bisa bertoleransi dengan orang-orang yang bertauhid, tidak, tapi justru mereka sangat keras. Jadi betul-betul kesyirikan itu menguat sampai penentangannya dengan terhadap Nabi Nuh luar biasa. Dan Nabi Nuh berdakwah berapa lama sih? 1-2 tahun atau 10-20 tahun? Tidak lama sekali, ya. Ya seperti yang kita tahu hampir 1000 tahun, ya kan? Dalam arti itu bukan waktu yang pendek. Terus berdakwah tauhid dan terus ditentang. Jadi sedemikian rupa kesyirikan itu berpengaruh di tengah umat ketika itu. Nah, ini jadi betul-betul ikhtilaf di antara umat dan orang-orang yang bertauhid sangat sedikit. Ya. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi, Allah utus Nabi Nuh dan seterusnya sampai Allah Azza wa Jalla tenggelamkan mereka itu. Nah, itulah jadi Nabi Nuh menjadi utusan yang pertama diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki kondisi umat yang seperti itu. Dan di sini pula kita, kalau kita kaitkan dengan ulul azmi tadi, nampak sekali betapa besarnya sabar, kesabaran Nabi Nuh ya dalam berdakwah. Bagaimana hazm wal azm pada beliau berdakwah selama sekian ratus tahun. Ya, dengan menghadapi seperti itu ujian dan cobaan yang luar biasa. Baik, mungkin sementara sampai di sini dulu materi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.